Alhamdulillah, kami berbangga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kita dalam agama Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat iman kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang setia. Bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, benar-benar insyaAllah kita yang sambung jajan kita dalam kita berlukul marah atau kita sebul dalam di mana kita telah berbicara pada global berkenaan dengan mukadimah introduction terhadap kitab ini, di mana pengarangnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala Al-Qadhani telah menerangkan tentang maksud kitab ini, di mana beliau telah memuji Allah SWT dan berselawat dan salam kepada Rasulnya dan sahabat-sahabatnya, dan telah menerangkan tentang kemuliaan ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa beliau telah menyusun kitab ini dengan satu susunan yang kata beliau dan satu susunan yang amat baik sekali untuk sesiapa yang ingin mengkaji akan dalil-dalil untuk mendapat hukum-hukum terhadap syarak ibadah dan sebagainya daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimulakan kitab ini dengan kitab Al-Tahara. Dia telah berkata kitab Al-Tahara عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه الحل الحل ميته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. Jadi ini kan menggunakan kitab ini dengan kitab Tahara. Dan kitab bagaimana kita tahu adalah satu kumpulan daripada tulisan ataupun sebagainya. Itu asal makna kitab. Dan dimulakan ataupun dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW di bawah sebuah kitab. Jadi kalau kita bahasa Melayu, kitab itu artinya satu kitab penuh. Ya, daripada mula sampai habis dengan jilidnya itu, ini kabulnya kita namakan kitab. Adapun kalau di dalam ni ada satu chapter, kita tak panggil kitab, kita panggil chapter saja daripada kitab. Tapi dalam bahasa Arab, kitab boleh maksud seluruh kitab, dan dia boleh maksudkan satu chapter juga, dia boleh maksudkan kitab. Dan di bawah kitab nanti ada lagi bab-bab, dan di bawah bab tu nanti ada pasal-pasal dan sebagainya. Itu dalam bahasa Arab. Jangan terbanyak kalau kita cakap kitab Tahara, padahal kita lihat kitab Tahara ini di dalam kitab sebelum salam. Sebab bahasa kitab artinya ia satu kumpulan. Baik, jadi demikian dimulakan kitab ini dengan kitab Tahara. Dan arti makna Tahara artinya bersuci. Dan Tahara itu terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, Tahara daripada najis atau perkara kotoran yang lain yang boleh dilihat di bau dan sebagainya, itu kita panggil tahara suci. Dan satu lagi jenis tahara kebersihan atau kesucian itu daripada sudut ma'nawi, daripada sudut spiritual, iaitu kotoran najis yang tidak boleh kita nampak, tidak boleh kita bau. Antara adalah najis syirik, najis kekufuran, itu semua dalam kotoran tetapi tidak boleh kita lihat, melainkan kesan-kesan dia saja. Pengaruh-pengaruhnya kita boleh lihat, tapi dia sendiri kufur itu kita tak boleh lihat, syirik tak boleh lihat. Tetapi Allah SWT telah menamakan dia najis. Bagaimana dalam surah At-Taubah, firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Jadi wahai orang-orang beriman, hanya orang-orang musyrikin itu najis. Maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Tahun-tahun sudah mereka boleh masuk Masjidil Haram, lepas tahun ayat ini diturunkan tak boleh masuk lagi Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram itu masjid yang bersih, yang suci. Suci daripada apa? Suci daripada semua kotoran, semua najis. Dan orang-orang yang tidak suci tak boleh masuk di dalam masjid yang suci. Dan orang-orang yang tidak suci adalah orang yang bukan beriman, orang yang kufur kepada Allah SWT, orang yang syirik kepada Allah SWT, menyembah selain kepada Allah SWT bersama Allah SWT. Jadi kita paham dari kata ayat ini bahwa kesucian ada yang bermakna spiritual. Adapun di dalam kitab ini yang dimaksudkan bukan yang pertama tadi, tapi kitab Taharah. Taharah kesucian ini dimaksudkan adalah taharah fisikal, najis yang kita boleh lihat, najis besar, najis kecil, yang bau ataupun yang boleh kita lihat. Jadi yang ini yang dimaksudkan di dalam kitab ini. Adapun kitab taharah berkenaan dengan taharah ini, taharah daripada kekufuran, itu disebutkan oleh ulama-ulama tauhid dalam bab iman dan sebagainya. Adapun dalam kitab fikih yang akan dibahaskan tentang taharah yang ini, walaupun judulnya taharah. Sebab itu kita ambil satu intibar di sini bahawa pemuda asal Islam datang dengan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk sucikan badan kita, sucikan tempat ibadah kita, dan bagaimana kita nak sucikan jika terdapat perkara yang mengotorkan. Maka itu semua yang berdua tuliskan tidak ada faedahnya jika kita sebelum itu tidak suci daripada najis kekufuran, najis syirik, riya dan sebagainya. Baik. Kemudian di dalam kitab ini ataupun di dalam hadis di bawah kitab ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sebut sikit yang terdapat di dalam kitab, yaitu siapa itu Abu Hurairah. Lalu kita dengar tu. Jadi baik berarti perawi ya. Abu Hurairah adalah Abdul Rahman bin Safar. Menurut pendapat Muhammad bin Ishaq dan Al-Hakim Abu Ahmad, dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 59 Hijrah. Dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di kubur Baqi', menurut salah satu pendapat. Ini salah satu daripada namanya yang mereka, yang ini para ulama sebutkan. Kerana banyak pendapat tentang siapa sebenarnya nama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini bukan namanya, bukan nama dalam isi lah. Ini bapaknya tak menamakan dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini lah satu kunyah. Kunyah itu adalah gelaran. Ini bapa, Abu itu bapa, Hurairah itu adalah Hurairah ataupun kucing kecil. Kucing kecil. Hir itu adalah kucing. Hurairah itu kucing kecil. Macam Hasan itu baik, kucing itu baik yang kecil. Kecil yang baik. Jadi digelar sebagai Abu Hurairah, tapi dia bukan Abu Hurairah yang ini namanya. Kerana disebutkan bahawa dia suka dengan kucing. Yang kat Madinah dia bawa kucing, yang kat baju dia ada kucing, gelap kucing dan sebagainya. Sebutkan makan kucing dan seterusnya. Maksudnya Rasulullah SAW menggelarkan dia dengan nama Abu Hurairah. Tapi nama Abu Hurairah ini memang nama yang, nama yang amat masyhur sekali, nama yang diislami dan disayangi oleh semua orang yang beriman. Syaratnya dia beriman. Sebut dia nama Abu Hurairah, orang, orang tahu, orang tanjung dan sebagainya. Kenapa? Kerana beliau lah yang paling banyak dari kalangan banyak-banyak sahabat, terutama sahabat tu yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sebab dia yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Kalau ada competition hafal hadis, siapa menang? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat lain kalah, Bakar kalah, kalah Uthman Ali tu kalah. Yang menang siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sejauh ni bukan macam Abu Bakar Siddiq orang pertama masuk Islam. Sebab tu jawapan banyak masuk kelas daripada sosial, mekanikal. Tapi dia masuk rapat kelas dah jalan jauh lah. Atau ajaran dengan kelas dah jalan berapa bertahun, 5 tahun bukan kurang. Kerana dia masuk Islam tahun ini hijrah. Tetapi dia hafal paling banyak. Ini kedua kata lah, kata orang pun tapi apa ni dia dapat lagi banyak. Kenapa? Kerana apabila dia terhijrah ke Madinah Nabawi ya, dia datang ke dari tinggal katanya. Dan dia tinggal di Masjid Nabi SAW di belakang, dan dia sebagai Al-Kufa. Itu macam ada ambil mistik tu. Mereka, mereka apa ni, tinggal di sana, tidur di sana. Sebab kenapa tak tinggal di rumah? Sebab di Madinah tak ada siapa-siapa, tak ada tanah negara, tak ada siapa-siapa. Jadi dia sebaik tinggal. Dan dia belum ketahui. Jadi dia tinggal di sana. Dan itulah tempat orang-orang berkelana, orang musafir dan sebagainya. Musafir belum duduk kat masjid Nabi SAW di sana. Lalu juga dia tinggal di sana. Dan bila dia duduk di sana dengan Abu Sofa, sahabat-sahabat miskin yang lain, Jadi mereka wanita, ada kerja, tak ada bisnes, tak ada dia, tak ada apa. Jadi mereka ni mengharapkan simpati sahabat-sahabat lain dalam buat makanan ke dan sebagainya. Ataupun orang semua akan sini kering. Kalau ada makanan lebih yang diberikan kepada mereka, akan panggil satu miskin ni, cuma soal sopah ni, dan jemputlah makan. Kalau tak ada makan, tak ada lah makan. Namun demikian, kerana dia tak sibuk nak cari makan, dia hanya duduk di masjid. Dan orang-orang kebanyakan masa dia di mana? Di masjid Nabi. Maka apa saja yang dikara oleh Rasulullah SAW dalam sejarah ini, dia dapat. Dan dia dapat, dan dia hafal. Tapi tak semua dudukkan masjid dengan pelajaran kat dalam masjid. Gerak, tak dudukkan masjid, nanti dia tidur. Bila ada kelas, dia berbual, ada juga ramai. Tapi aku mengharap Allah tidak. Dan dudukkan masjid, ambil seluar kan. Bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu daripada Rasulullah SAW. Okay? Yang sekian lah. Tapi ada kata-kata gila-gila dudukkan sofa tu. Tapi kalau sofa tu special, lebih bagus daripada rumah-rumah yang terdapat dekat Madinah. Jawabnya tidak. Sebab tu untuk orang pakai miskin, mana lagi sempurna duduk dalam masjid, dia duduk dalam rumah. Mana lagi sempurna tunggu pada kata murah ke, ataupun dia cari untuk makan sendiri. Satu sekali yang duduk di rumah, ada jaga keluarga sendiri, cari nak apa-apa sendiri ni, lebih sempurna. Jadi keadaan itu bukan keadaan permanen, nanti sementara saja. Sekarang orang yang kan, kalau sofa tu hebat, lebih hebat daripada apa? Daripada sahabat-sahabat lain. Kemudian ia membentuk sementara saja. Apabila mereka mendapat keluar kerjaan dan sebagainya, jadi mereka pun kerja, mereka dapat dia, mereka buat rumah dan mereka tinggal di rumah. Itu keadaan tentang Abu Sofa. Jadi dia datang pergi, datang pergi, datang pergi. Sebab kalau orang tak keluar-keluar dengan masjid, apa yang berlaku dengan masjid? Betul, betul lah. Hotel tak mampu kalau tak ada orang keluar. Itu keadaan. Jadi tuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala tuan datang lalu Al-Sofa, orang yang paling banyak berakan tadi Sofa. Jadi dia bukannya duduk fikir dalam masjid saja kan, baca Quran dalam masjid saja kan, tetapi dia apa? Dia belajar ilmu agama. Dan kita dapat lepas itu, lepas Rasul Allah SAW, ialah orang yang mengajarkan hadis Rasul Allah. Kita katakan dia paling banyak mengajar. Kenapa? Sebab dia paling banyak apa? Yang dia paling banyak meriwayatkan. Kalau dia tak meriwayatkan, dia tak rajin nak meriwayatkan tadi daripada Rasulullah SAW, kita tak dapat. Jadi kalau ada satu pusat nak jatuhkan Islam, senang saja. Jatuhkan sahabat tu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia. Kita kalau jatuhkan dia je, maknanya dia tak bagus ke, dia menipu ke, dia pembohong, ataupun dia hanya mata duitan ke, ataupun dia hanya apa ni, rapat-rapat dengan pemimpin-pemimpin saja. Dia tak ikhlas apa saja, kita dapat jatuhkan dia, kita boleh jatuhkan Islam. Sebab apa? Inilah yang menghafal Islam. Kita boleh katakan dia itu. Tapi apa sering banyak? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi terkait kalimat di dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah bersabda tentang Al-Bahar, yang ini tentang laut. Maka Rasulullah SAW pun bersabda bahawa tahur ma'umu, dia adalah tahur yang ini menyucikan airnya. Jadi tahur itu yang ini airnya mensucikan. Dia macam tahur. Tahur itu yang ini makanan yang kita makan. Tapi waktu bukan waktu sahur. Waktu sukur dengan domah dari sebab. Kalau sahur, maknanya makanan yang kita makan. Sama macam fatur. Fatur tu makan makan sarapan pagi. Jadi makanannya dari atas. Sahur tu sama juga. Jadi buat sahur rumah aku. Jadi air itu boleh dibuat untuk bersuci. Dan di sini tak disebutkan untuk suci daripada apa. Siapa tu kita faham? Adakah suci daripada kecil saja dan besar tak boleh? Adakah untuk hadas saja tapi untuk sucikan haji tak boleh? Apa kita dapat dari ini? Dari sini kata wakau rumah aku bila Rasul Hasan kata dia membersihkan air yang membersihkan, akhirnya dia membersihkan semua kekotoran. Semua kekotoran. Jadi dia adalah asal dalam apa? Ini satu alat asal untuk membersihkan. Kemudian akhirnya membersihkan tubuh dan bangkainya adalah halal. Makanya adalah halal. Jadi dikeluarkan oleh Al-Arba'ah. Siapa Al-Arba'ah itu? Yang selain daripada Al-Bukhari, selain daripada Muslim, selain daripada Imam Ahmad. Yang ini Ashabu Sunan. Ashabu Sunan itu dah berdaud At-Tirmidzi, Al-Nasa'i dan Ibn Majah. Dan juga Ibnu Abi Syaibah. Jadi Ibnu Abi Syaibah ini disebutkan siapa ya? Disebutkan di dalam kitab dikeluarkan oleh Al-Ba'ah dan Ibnu Abi Syaibah, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Mengenai dirinya Al-Sahabi berkata, seorang habib yang tidak ada tandingannya dan terbukti kecerdikannya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, penulis Al-Mutnad, Musannaf dan yang lainnya. Jadi termasuk Syekh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dia guru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dengan dia. Imam Bukhari tinggal dan dilahirkan di Bukhara, satu tempat dekat Rusia sana. Dan itu Abu Syaibah ni dilahirkan tempat mengajar adalah di Yaman. Di sana jauh kan, tidaklah kalau naik, kalau naik kereta pun kemarin saya ingat kereta satu bulan baru sampai, lebih, bulan lebih. Dan sebenarnya orang Rusia pernah pergi Mekah buat haji, naik kereta. Kereta Rusia yang lama tu, bila kita tanya berapa lama dia sampai sini, dia kata satu bulan perjalanan. Naik kereta. Jangan dulu tak naik kereta, mereka naik kereta lagi jauh. Bukhari dan Tata Yaman untuk belajar dari Syekh ni. Ini adalah orang awal-awal mengapas tadi. Begitu juga ada guru kepada Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibn Majah. Dan mereka semua dah sampai negeri Yaman untuk belajar. Dan disahkan, dan lapas ni lapas dia lah. Lapas dari Ibn Abu Syekh. Dan ini penting kan. Kalau dalam ilmu hadis, kita mungkin satu hadis itu dikeluarkan oleh ramai ulama. Bukhari pun keluarkan, Muslim pun keluarkan, Abu Dawud pun keluarkan dan sebagainya. Tapi kalau tak disebutkan lafaz siapa, kita buka dekat sana Bukhari tak jumpa lafaz dia lain. Ataupun kalau kita tak cakap betul-betul, tak faham betul-betul, kita ingatkan tak ada dalam sahih Bukhari. Jadi kita ingatkan orang ini bohong, dia kata dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tapi bila ulama hadis sebutkan lafaznya oleh Al-Bukhari, kalau cari mesti jumpa. Sebab dengan lafaz-lafaz wording dia ada kat dalam. Sebab ada ulama lafaz dia lain-lain. Ada sebutkan, ada riwayatkan satu hadis itu dengan makna saja, tak dengan lafaz lain. Jadi dengan ini kita tahu. Sebab lafaz lain itu memberikan kadang-kadang memberikan makna yang lain, kadang-kadang memberikan hukum yang lain. Jadi menunjukkan apa ni, Imam Hafiz Ibn Hajar telah menasihatkan umat. Dan kerana dia kata dalam mukadimah, bila dia sebutkan siapa yang keluarkan tu, dia nak nasihatkan ke umat siapa supaya mereka berlewat, mereka dirujuk. Dan lafaz tersebut miliknya dan disahkan oleh Ibn Khuzaimah. Siapa Ibn Khuzaimah? Dalam kitab Kesegan Al-Zahabi berkata, Hafiz besar, Imam para imam, Imamul Al-Imah. Gelarannya Imamul Al-Imah, Imam para imam, Syekhul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ialah imam yang paling tinggi dan paling banyak hafalannya pada masanya di puasa. Dan juga disahihkan oleh Al-Tirmidzi. Setelah menyebutkannya, dia berkata hadis ini hasan sahih. Dan saya telah menanyakan, Imam Tirmidzi kata dalam kitabnya, saya telah menanyakan kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentang hadis ini. Maka dia berkata hadis sahih. Sebab Imam Tirmidzi ini anak murid kepada Imam Bukhari. Kita belajar hadis ini dari Imam Bukhari. Dia tanya siapa hadis ini macam mana hukumnya. Imam Bukhari kata hadis ini sahih. Jadi dalam kitab Tirmidzi ini memang banyak faedahnya sebenarnya. Sebab dia ada terangkan tentang hukum ulama terhadap suatu hadis dalam riwayat Tirmidzi. Kadang-kadang hukum fiqah pun pendapat ulama, mazhab Syafi'i kata apa, mazhab Hambali kata apa, mazhab Sufyan al-Thawri kata apa pun ada sebut kat dalam kitab Sunan Tirmidzi. Banyak faedah. Jadi dengan ini tak ragu-ragu lah bahawa hadis yang kita baca ni adalah hadis yang sahih. Cara hadis ini kita ringkas, ringkas untuk berpanjang juga. Yang pertama, bagaimana hadis ini, riwayat ini boleh ditakdirkan dengan Rasulullah SAW? Ada sebab tak Rasulullah SAW takdirkan hadis ini? Ataupun tidak? Contohnya dia berkata Rasulullah SAW, Assalamualaikum Rasulullah Al-Bahru Uwasawuhu ma'umu al-hayu ma'isatuhu. Laut ini, contohnya dia sebutkan pasal laut pada keadaan rezeki bukan? Tentang air laut itu boleh membersihkan bangkai laut, boleh dimakan. Jadi kata ulama ada sebab urut yang hadis ini. Jadi ini juga satu ilmu yang penting di dalam ilmu hadis. Kenapa turun? Kalau ayat Quran dia sabar menuzul, kenapa turun ke satu ayat ini? Jadi kita mendapat pelajarannya. Dan hadis juga begitu. Kadang-kadang hadis itu ada sebab kenapa urutnya datang dengan hadis ini dari kala Rasulullah SAW. Ini juga ada di dalam kita. Jadi kata Imam Al-Qur'ani, hadis tersebut adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Bagaimana dalam Al-Muwatta, Al-Muwatta adalah kitab Imam Malik, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang dalam Musnad Ahmad dari Bani Mudlaj, dan menurut At-Tabarani namanya Abdullah. Namanya pun boleh jumpa lah. Kalau kita banyak baca riwayat-riwayat, kita boleh jumpa siapa dia. Untuk kita tak tahu siapa dia pun tak apa lah. Masa yang kaya tu mesti sahabat. Takkan anak itu sahabat yang kaya lah. Belum ada lagi. Dan kalau sahabat kita tak payah ragu-ragu siapa dia. Sebab semua boleh dipercayai. Yang penting sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tak sadar, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa berlayar di laut, dan kami membawa air yang hanya sedikit. Jika kami menggunakan yang beruntung, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwuduk dengannya? Dalam lapas Abu Daud, jadi dengan air laut. Maka Rasulullah Fahasan dan menjawab, ya, yang air laut itu suci, yang mensucikan. Jadi itu sebabnya datang hadis ini. Ada orang tanya tentang air laut. Sebab mereka biasa berlayar di lautan. Dan mereka bila berlayar di lautan, mereka tak banyak bawa air. Air mereka bawa, tapi cukup-cukup untuk minum saja. Kalau mereka gunakan air itu untuk berlumpur, maka nak minum lagi dah tak cukup, nanti haus mereka. Maka Syekh kata sahabat ni, boleh tak kita wuduk dengan air laut? Jadi kalau kita lihat pertanyaan ini, seolah-olah sahabat-sahabat tengok air laut ini bukan air yang boleh digunakan. Itu kefahaman mereka. Sebab air laut tak macam air tinggi, air laut tak macam air air hujan, tak macam air sungai. Apa beza? Warna dia pun lain. Kelajak dia, lepas tu air masih bau lagi masih. Itu belum cerita apa yang mungkin ada yang kat dalam laut. Mungkin ada bangkai apa semuanya. Dan ikan hidup kat dalam dan seterusnya. Jadi mereka lihat air ni bukan jenis air yang boleh buat pakai. Pakai bersuci. Dan mandi-mandi boleh lah juga. Tapi kalau sebelum itu, asalnya mereka faham adalah air yang boleh mana? Dekat air hujan, yang berlangit dan sebagainya yang bersih betul. So, itu yang sudah kita faham daripada soalan. Tetapi mereka tidak tanya apakah air laut ini suci. Jadi dia bersih ke tak bersih ke, dia air nanti. Tak, mereka tak tanya tu. Itu kena sebabnya. Yang mereka tanya, boleh tak air ini, air laut ini, boleh tak dia mensucikan? Boleh tak dia kita pakai untuk beruntung? Jadi kita nak soalan. Jadi mereka tak tanya tentang kesuciannya, mereka tanya tentang dia boleh mensucikan ke tidak. Dan ini dari bagi kebanyakan ulama bahawa air itu terbagi kepada beberapa bahagian. Ada yang kata air ini terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Lagi menajiskan. Air najis tak najiskan. Air najis menajiskan. Tak payah nak cakap lagi lah. Tapi air suci ini kata mereka ada yang suci tapi tak boleh suci kan. Dan ada yang seperti dengan air suci lagi mensucikan air hujan, air sungai, air apa semua ya. Kita kata nak cakap air saji. Banyaklah kalau kita kitab ditemukan ini semuanya. Kat madrasah di keluar apa dah air macam kat mari sini. Kita macam belajar geografi dengan sokan. Kita cukuplah itu bahagian dia. Dan saya berkira antara adalah hadis ini. Ini tadi untuk menyebutkan bahawa ada tiga jenis untuk air. Sebab kata mereka yang tadi kita terangkan tadi, air ini asal dia sahabat nampak bahawa air dia dah berubah, dah tak macam air dia tu je. Mereka faham tak boleh menyebutkan. Sampai dah diberikan green light keizinan daripada Rasulullah SAW bahawa dia boleh menyebutkan. Barangkala mereka, mereka kata dia menyebutkan. Itu salah satu daripada dalil mereka. Ada lekas dalil untuk mereka. Tak ingat atau tak teringat. Jadi itu satu. Ada lagi satu pendapat bahawa air ini tak terbagi kepada tiga bahagian. Air ini terbagi kepada dua bahagian saja. Dan ada juga lah hadis ini juga. Ataupun dalil dia adalah tak ada hadis lain yang menerangkan bahawa air terbagi lebih kepada daripada dua bahagian. Jadi itu bagian apa? Airnya suci mensucikan dan air itu najis. Sama ada suci mensucikan ataupun najis. Tak ada yang tengah-tengah suci saja tak mensucikan. Macam mana pula mereka boleh nampak kat hadis ini? Ini dalilnya. Sebab mereka kata, lihat air air laut. Air laut ini dah berubah. Ini bukan macam air hujan. Bukan macam air lain lah. Ataupun ni water. Water dia kan air. Rasa dia pun dah air. Jadi sepatutnya air ini tak boleh mensucikan. Bila semua akan kata air ini boleh mensucikan, artinya tak ada jenis air ya. Yang ketiga, semua air sama ada dia suci mensucikan ataupun dia nasi. Itu dia. Dan kedua, dia katakan tak ada dalil bahawa Rasulullah SAW pada sebut air itu ada tiga macam. Tak ada. Dia bukan tak ada banyak pada asal. Tapi nanti kita akan terangkan. Tak payah gaduh-gaduh pak. Sebab kalau mereka faham apa yang kita cakap, yang dia hukum akhirnya nanti semua balik sama. Itu suku cari-cari kita tengok lah. Tapi kalau kita nak cari dia punya perbezaan, rupa juga perbezaan dia. Tapi kalau cari dia punya titik pertemuan, kita akan dapat banyak tak sama. Baik, antara ulama yang mengatakan air balik pada tiga bahagian, kita semua tahulah paling popular sekali mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, kata saya juga. Ada pun yang mengatakan air pada dua bahagian saja, antara mereka adalah Syafi'i Islam, Syafi'i Islam, Ta'ala dan nilai-nilai yang ikutnya. Jadi, nanti kita akan terangkan bahawa hal ini tidak ada masalah. Yang penting di sini, kita dah faham air laut itu suci dan mensucikan. Walaupun keadaan dia tak sama macam air laut. Kemudian, berkenaan dengan yang kedua adalah al-hillu maitatuhu. Bangkainya, mayatnya adalah halal. Kalau kita lihat sebab turunnya hadis ini, datangnya hadis ini tak ditanya tentang wahai Rasulullah, kami bila ke dalam lautan tu atas perahu tu, kita kalau kita sentiasa tak cukup makan. Tapi kadang-kadang kita terjumpa apa ni, ikan dalam merapung misalnya, boleh tak kita makan ikan? Ada tak soalan ni tu? Tak ada. Yang ditanya adalah air ni tak cukup kalau nak solat dalam perahu pun orang nak solat. Kalau kita dalam perahu dah goyang-goyang sudah sampai solat tunggu balik rumah. Tapi solat itu bila dah tiba waktunya, tak boleh kita apa ni, kita boleh nanti-nantikan sampai terlepas waktunya. Jadi bila masuk waktunya, kita boleh solat kat mana sampai kita berada. Inna solat akan ala mu'minin yang kita bermakuda. Sesungguhnya solat itu di atas orang-orang yang beriman itu adalah pada waktu-waktunya yang telah di telah dipulihkan, telah diwajibkan dan ditetapkan. Tak boleh kita tanggung-tanggung. Jadi mereka tak tanya tentang makanan laut, tapi Rasulullah SAW jawab dengan jawaban tambahan, yaitu tentang hukum makanan laut. Sebab apa? Sebab kemungkinan orang yang ada di atas kawasan itu atau di dalam pelayaran itu, mereka perlu makan daripada makanan laut. Makan itu ya, bukan perlu, bukan jarang, selalu makan. Kalau dah lama dekat lautan, sila mereka nak makan daripada makanan laut yang dah mati. Jadi walaupun tak kisahnya untuk menempurnakan fadilah keperluan kepada si penanya tadi, maka rapatkan aku menjawab. Dan ini termasuk satu apa ni, kecantikan atau kebagusan dalam memberikan fatwa. Dan rapatkanlah orang yang terbaik memberikan fatwa. Jika kadang dia tampak dan berisahkan apa yang ditanya itu dan faedah dan manfaat untuk orang yang yang bertanya. Jadi kalau begitu, ulama-ulama kalau ditanya suatu perkara kemudian dia jawab lebih, kita jangan kata kenapa dia jawab lebih-lebih. Orang tanya ini, kita dia jawab lebih-lebih. Kenapa? Sebab ulama-ulama ini mengikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bila jawab ini, dia jawab lebih untuk masalahan dan faedah orang itu. Dan kalau kita lihat Rasulullah pun sebenarnya mengikut sunnah Al-Quran. Al-Quran pun di dalam Al-Quran kita akan dapati jawapan ini lebih daripada pertanyaan. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain walaqrabin walyatama walmasakin. Dan mereka bertanya tentang afdol yang sepatutnya mereka infakkan, dapat-dapatkan. Infakkan apa ya? Duit ke? Binatang ternakan ke? Sayur mayur ke? Makanan ke? Pakaian ke? Apa yang nak diterdapatkan ni? Infakkan. Ya, patutnya jawapan ni tu je. Tapi jawapan ni kalau kita lihat, kul ma ambakum min khairin, katakanlah apa yang kamu infakkan daripada kebaikan. Ini harta yang baik. Jadi itu jawapan dah benar. Itu tambahannya. Fari walidain, maka yang baik kita infakkan tu, kita infakkanlah kepada kepada orang-orang ini. Ini kepada dua ibu bapa, walakrabin lah, saudara mara, kepada orang-orang yatim, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Jadi disebutkan juga kepada siapa kita infakkan. Itu kan tambahan. Ada menunjukkan bahawa dengan demikian itulah apa ni, kerana orang yang nak infakkan tu dah tahu apa yang perlu kita infakkan. Kalau kita tak jawab pada siapa nak infakkan, kita bertanya lagi, kita infakkan pada siapa, bagus kan? Jadi tak payah kita terus jawab dengan jawapan ini, jawapan tambahan ini untuk faedah orang yang bertanya. Dalam Quran. itu menyebutkan bahwa binatang buruan daripada lautan. Ikan binatang buruan itu bukan? Ya, tapi binatang buruan kena buru. Mana ada? Tidak panggil hari datang ke itu. Ya, kita datang ke sana lagi. Ada. Jadi kita kena buru melihat pancing dia ke jalan dan sebagainya. Jadi dengan ini kita faham bahawa ayam yang mati ke dalam terapung ke atas laut atau sungai itu maka tak boleh kita makan. Yang masukkan ke sini adalah al-hayru maithatuhu, iaitu yang halal bangkainya, iaitu yang memang hidup ke dalam. Jadi kalau dia tak hidup ke dalam air, tak boleh lah. Kalau dia hidup ke dalam air, boleh. Betul hidup dalam air, kalau mati, boleh. Ikan hidup dalam air, kalau mati, boleh. Tonton mudah dan sebagainya. Ketam, apa lagi? Buaya hidup dalam air. Kata pun boleh. Kata pun boleh. Jadi kalau kita dapat pastikan dia hidup dalam air, maka dia termasuk binatang buruan di dalam binatang buruan lautan atau binatang lautan. Tak kira sama ada dia ni merupakan binatang yang haram kalau dia tak ada lautan atau di atas darat. Kalau dia kencing babi tak boleh makan. Jadi kalau mati laut boleh tak? Boleh. Tak ada? Boleh. Walaupun ada anjing laut ke, ada singa laut ke, kuda laut ke, kuda pun boleh makan kat darat pun boleh, takkan kat laut tak boleh. Jadi yang penting dekat sini Rasulullah menerangkan secara umum apa saja binatang laut boleh kita makan. Boleh kita makan kat sini bagainya, artinya kita tak payahlah nak ambil kuda laut, kita kena sembelih kuda, kuda laut. Tak payah kita ambil ikan laut pun kita boleh, kita sembelih ikan, tak payah. Burung laut ke apa ke, yang tinggal di dalamnya kita tak payah nak sembelih. Itu maksudnya bangkai pun kita boleh, dia mati, kita boleh mak, kita boleh makan. Jadi jangan hidup-hidup kita makan, kan? Kita boleh nak bunuh dulu. Jangan ikan tu belum mati lagi kita campak dekat apa? Dekat periuk panah. Soalnya walaupun nak fresh dan sebagainya pun matikan dulu, baru kita masak aku masak dia. Ini jelas. Ada ulama mengatakan air laut ini dihalalkan, jadi disucikan, dijadikan sebagai satu air yang boleh juga disucikan. Sebab dia banyak, sebab air laut air yang amat banyak. Tak terkira airnya. Kita tak sebutkan air sungai yang terus dengan air sungai memang dah jelas lah. Dia tak ada apa-apa. Yang masalahnya adalah air laut. Oleh kerana dia banyak sangat, maka tak apa-apa lah kalau ada najis kat dalam itu. Okay. Itu dalil beri bahagian ulama. Walaupun kat situ ada orang buang yang besar, kat situ ada apa yang ada orang tinggal kat laut, kan ada rumah laut dan sebagainya. Tak apa, air itu tetap tu. Tetapi kata ulama lain, bukan pasal dia banyak, tetapi kerana dia memang kita kan begitu, memang kita kan masih macam itu dan lain dan lain. Dan bila dia mati itu dengan kita dia macam itu tu, dia mempunyai satu keistimewaan dia sendiri, iaitu dia boleh apa menghilangkan bau, dia boleh apa tu membersihkan. Yang berbeza kalau dia air perigi, walaupun kau mana pun kau masuk lagi habis punya. Kata kotor. Kata laut ni lain dia kata yang lain. Jadi kita katakan tak kira air laut tu air laut laut kasetik ke laut kecil ke laut besar ke. Jadi air laut ya, kawan laut yang dibangkan laut tak. Maka dia bersucikan walaupun sedikit. Bukan kata dia banyak ataupun kata sedikit. Tapi sebagai ulama ni kata ni dana berbahaya kalau banyak dia mensucikan. Namun demikian mereka berpandangan bahawa kalau air itu ia berubah daripada air biasa macam hujan berubah kepada air lain, air laut ini, tetapi perubahannya tidak menjadikannya najis, maknanya tak berubah daripada bau najis ke ataupun warna-warna najis ke dan sebagainya, maka jika dalam keadaan demikian air itu tetap boleh bersucikan. Itu dari orang kata air itu cuma dua bahagian saja, air itu sucikan atau bersucikan. Namun demikian kita nak kena terangkan di sini selagi mana air yang berubah itu boleh dinamakan air. Kalau air sudah berubah, walaupun bukan dengan najis, tapi dah tak dinamakan dia air, tapi dah jadi susu. Kita campur susu, berubah kan? Berubah, tapi susu bersih kan? Tak najis, boleh tak kita ambil wuduk dengan air susu? Macam kata-kata betul ke apa, pemaisuri boleh kan? Boleh tak? Kalau kita dah campur dengan teh, dah berubah, boleh tak kita berwuduk dengan air tersebut? Mayo ke apa tu, dah tumpah dalam kita punya balbi, boleh tak kita pakai? Apa jawapan kita? Jawapan kita adalah, kalau dia dah berubah dan kita dah tak boleh panggil dengan air lagi, tapi kita panggil dengan teh ke, ni lo air tu tambahan je. Kalau orang Arab dia tak panggil mak syai, mak gawa, dia panggil syai dia terus, gawa tu, mailo terus eh. Kalau dia tahu mailo kan, kalau mailo tak tahu lah, dia tahu minum mailo. Bila dia dah berubah, dah tak boleh panggil air lagi, dia dah jadi minuman, maka dalam keadaan itu dia bukan air dan dia tak boleh dibuat teruntuk, tak boleh buat tersohara. Tapi kalau dia berubah air sikit-sikit, waktu dia berubah sikit, tapi masih boleh panggil air sikit lah, itu menyebabkan lebih sikit. Ada bukti yang kita boleh tak kita pakai guna untuk wuduk? Jawabnya ya, masih tu masih dipanggil air lagi. Begitu juga dengan sungai-sungai, kadang-kadang ada lagi dan sebagainya, hijau-hijau ataupun daun kukur, kadang-kadang kukur-kukur, ada kayu lah apa semuanya kan. Walaupun dah berubah airnya, dia betul berubah, walaupun mungkin airnya tak banyak, itu juga sebab banyak atau sikit, kalau kita masih dipanggil air, maka dia dibolehkan. Lagi-lagi kalau benda-benda yang merubahkan air tersebut memang disebabkan tempatnya, seperti air laut. Air laut itu berubah sebab tempatnya yang buat dia berubah. Ini itulah bahagian daripada yang disebutkan oleh ulama berkenaan dengan hadis ini. Jadi hadis ini ada yang penting menerangkan tentang hukum air. Ada apa soalan? Kalau kita lihat kitab-kitabnya, di dalam hadis dan dalam rijal dan ilmu jarah wa ta'bir, yaitu mungkin kitab yang masyur yaitu Siyar Ahlan Mubala, yaitu Siyar yang ini sejarah tentang Ahlan ulama-ulama yang masyur Mubala yang mulia. Dan di sana yang dimulakan dengan keterjemahan ataupun penerangan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampailah kepada ulama-ulama atau orang yang besar-besar pada zaman itu. Itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini adalah seorang murid yang besar kepada Syekhul Islam dan Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi dia berkata bahawa Abu Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu ini telah menyaksikan bai'ah as-syajarah, bai'ah Uhud, yakni perjanjian. Jadi kita tahu bahawa dalam sejarah terdapat peristiwa perjanjian perjanjian. Dan sebelum perjanjian perjanjian itu terdapat satu bai'ah. Bai'ah itu adalah mengambil janji sangat kecil. Kerana di perjanjian itu para sahabat bersama ketua mereka Rasulullah yang ingin menunaikan umrah ditahan oleh orang-orang Quraisy syirikin Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan utusannya ke Makkah, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk berdialog. Katakan tujuan kita ini nak buat umrah, tentunya kita tak ada urusan kerja dan seterusnya. Tetapi Uthman bin Affan yang betul sekali kepada Quraisy Makkah ini, terbuka-buka ini tak pulangkan tadi. Tak balik-balik. Jadi dah bisa. Adakah dia ditangkap atau dibunuh atau dia apa? Jadi mereka pun, jadi para sahabat membaiat Rasulullah SAW bersolat untuk mempertahankan Uthman. Dan terdapat di situ Rasulullah SAW mengatakan bahawa hari ini tangan Uthman. Jadi dia bawa ke tangan Rasulullah SAW mengganti dia tangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Secara kemudian untuk beliau, jadi dia berlaku di bawah sebuah pohon di perjanjian. Dan pohon itu kalau kita cari tak lupa lah dekat jejak, tak lupa lagi. Sebab telah dipotong di tebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana pada zaman Umar bin Khattab, orang itu datang ke Umar haji atau ke umrah ataupun tak tahu dari kali mana, datang ke pohon itu untuk ambil berkat. Sebab mereka kata ni lah tempat yang istimewa, tempat mulia, tempat Rasulullah SAW dan sahabat berbaik'ah. Jadi mereka dah tabaruk dengan pohon itu, Umar bin Khattab potong tebang. Jadi dah tak ada lagi tempat tersebut hilangkan fitnah. Sebab dia membawa kepada syirik. Yang penting di sini dia ini Abu Sa'id al-Khudri termasuk ulama. Para sahabat ni pun bukan semuanya ulama. Itu orang biasa saja. Kalau orang pergi cari nafkah dari rumah itu saja. Mereka sahabat itu mereka orang biasa kadang-kadang. Dan sebagian mereka adalah ulama-ulama yang belajar mereka adalah kuncil-kuncil. Sebagian mereka disiplinnya dan sebagainya. Abu Sa'id al-Khudri adalah termasuk ulama khabar. Jadi itu orang yang alim. Dia banyak melihatkan hadis dan dia banyak memberikan fatwa. Ini bila dia memberikan fatwa, sebab orang minta fatwa pada dia. Kenapa minta fatwa pada dia? Sebab dia bukti. Sebab dia seorang alim. Astagfirullahaladzim. Abu Sa'id meninggal pada awal tahun 74 Hijrah dalam usia 86 tahun. Banyak melihatkan hadisnya. Sekelompok sahabat melihatkan hadis darinya, dia memiliki 84 hadis dalam Al-Fatihah. Ini terdapat dalam Muslim. Jadi itu kenalkan perawi ya. Kemudian kenalkan hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang tiga. Ya, Asalala telah diterangkan oleh Muhajjar Al-Fatimah ini siapa tu Asalala, yaitu Al-Fatul Sunan yang empat tu melainkan Ibn Majah. Ini Abu Daud, Al-Tirmidhi, Al-Nasai. Dan dia disahihkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad telah terangkan juga. Jadi Imam Ahmad dan Hanbal seorang ulama agama itu. Jadi Imam Ahmad seorang ulama hadis mensahihkan hadis ini. Bagaimana yang sudah diketahui dan dalam Mukhtasar Fath Sunan Al-Hafiz Al-Munziri berkata, sesungguhnya sebagian mereka mengomentarinya dan diceritakan dari Imam Ahmad bahwa dia berkata hadis sumur buta'ah sahih. Hadis sumur ini peribu buta'ah ini sahih dan dia dimaksudkan dari hadis ini. Kenapa dinamakan hadis buta'ah? Sebab hadis ini mempunyai sebab turunnya ataupun datangnya hadis. Macam hadis yang sebelum ini ditanyakan kepada Nabi SAW, ini kita kalau naik perahu di laut itu dan begini, siapa juga hadis yang menerangkan tentang air itu suci, tidak ada yang mencucikan, tidak ada yang menajiskannya, sebenarnya ada sebab. Yaitu yang di bawah ini sebutkan nanti ya. Akhirnya ini berkata ini hadis hasan sahih. Ini satu hukum daripada ulama, lain pula bukan menjadi Abu Usama menganggap baik hadis ini. Tidak ada hadis Abu Sa'id mengenai sumur buta'ah yang lebih baik dari yang diriwayatkan oleh Abu Usama. Hadis ini diriwayatkan lebih dari satu jalur dari riwayat Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki sebab, yaitu ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah kami boleh berbubuh dari sumur buta'ah? Yaitu sumur tempat membuang kain-kain bekas haid, bangkai anjing dan barang-barang utuh. Maka dia menjawab, air itu suci, ingat maaf kohur. Dan haji terusnya tidak ada sesuatu yang boleh menghajiskan. Jadi fahamlah kita ini tentang air aku ini yang bersih, yang tak boleh dihajiskan dengan apa itu. Bukan semua air, bukan air apa itu, air sungai Nil juga atau air aku juga. Dia adalah air tertentu yang ada di Madinah, iaitu perigi yang terdapat yang kurang 2 kilometer di bulan dari Madinah. Yang nama mengatakan dan ia dinamakan dengan nama Ibnu Buta'ah. Namanya Buta'ah. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah SAW, boleh tak kita berwudu daripada air dekat sumur ni? Kenapa tak boleh? Sebab sahabat-sahabat khawatir kerana banyak nanti yang dicampakkan ke dalam air tinggi. Tempat buang sampah, sampah ni mungkin ada nanti yang tak nanti, tapi itu buangkan kain-kain bekas haid dan dibuang bangkai ke dalam pakaian jin ke barang-barang utuh. Tapi Rasulullah SAW jawab, boleh pakai air itu bersih, tak ada yang boleh menajiskannya. Jadi di sini dibuat pengusilan. Di sini hadisnya sahih pula tu. Macam mana nak jawab? Macam mana nak faham kan? Jadi kata ulama, dia ilmu Tuhan ni tak seperti yang besar. Dalamnya air banyak. Dan kalau kita buang sampah pun, dia tidak akan apa? Mengubah air tersebut sampai dia berubah kepada air tadi. Sebab air banyak sangat. Namun timbul persoalan dalam persoalan zaman yang tak perlu kempen Singapura juga tak payah. Kita pergi ke Turki Good Morning juga tak ada, tak payah. Tak payah launching campaign, launching campaign. Kita tahu para sahabat atau orang-orang yang telah kita lihat oleh Rasulullah SAW, akhlak mereka atau semuanya. Takkanlah mereka mau gambar apa itu? Yang kata mau gambar itu berkat kaya kan? Ada itu para sahabat ini mau gambar apa itu? Kalau itu dalam air, kalau tak luar ya. Itu memang berkat apa air orang nak pakai, nak buat memandi ataupun nak wudu, mungkin nak minum. Jadi ulama telah membahas dengan hal ini secara ringkas ya, dan mengatakan tidak. Sahabat-sahabat bukan dengan itu, tak ada sahabat. Tapi mereka taruh ke tempat tempat itu tertentulah jauh daripada perigi ini. Kita tahu mereka kena buang juga nampak. Cuma tak ada lori jalan, nanti agak nampak. Macam dekat rumah-rumah tiada ataupun ada dekat bawah ni semua blok pun ada orang ya, yang tengah nak sampah hari ini. Jadi apa yang berlaku? Kadang-kadang dia buat macam pun tinggal di Madinah, dia kata wah ni kuat macam mana? Bila dia kuat, sampai dia kena terbang. Nah terbang dia akan masuk tempat orang dia kena. Dia akan berhenti kat situ. Dia masuk kat dalam keadaannya, masuk kat dalam Fiji Mubarak ini. Bukanlah wasyafa dan sebagainya dikutukan hari ini. Bukanlah tak tuan. Tapi kalau pilih buka, tak pilih Fiji yang pakai. Jadi dia kalau berapa adalah kalau wasyafa dan bantul lima dia seru-seru gini. Dia seru Allah SWT dia seru-seru lima. Baik. Jadi itu sebabnya datang hadis. Maka Nabi SAW menjawab air itu suci. Dan pada satu lafaznya minal ma, sesungguhnya air itu ya. Jadi sesungguhnya air itu, jadi air yang saya kasih, bukan semua air. Kenapa pentingnya kita tahu tentang sebab datang hadis ini? Sebab kalau kita tak tahu sebab datang hadis ini, maka kita akan sedikit terbina-bina. Sebab semua air bersih, tak ada yang menajikan dia. Kalau letak kasutan nanti pun kat dalam bentuk dan gemuk air sekolah kata, takkan tak kotor, takkan tak hati. Dan macam berubah warna dia, sampai ke bawah lebih jauh dan bawah. Ya tak? Dalam itulah yang dimaksudkan daripada hadis pun, semua air itu bersih, tak ada boleh najiskan dia. Walaupun najis banyak, walaupun berubah airnya, maka itu tak mungkin datang daripada syarab. Dan itu dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksudkan ini adalah air yang tentu, sebab air ini adalah pergi ini, pergi besar. Jadi air mana? Boleh demikian ulama mengambil faedah daripada hadis ini, bahawa air yang banyak biasanya kalau mengenai yang sikit, dia tidak berubah, merupakan sifatnya daripada menjadi air yang membersihkan. Sudah kita katakan dalam hadis lepas ini, bahawa bila dia berubah menjadi air lagi, barulah dia tidak boleh membersihkan. Jadi dekat sini disebutkan sebagai daripadanya, bila pada al-ma'u kullatain lam yahmil al-qablata, apabila air itu telah sampai nur kullah, maka tidak mengandung kekotoran menjadi. Dan hadis perintah menerangkan satu tiba air pada tempat yang terkena air, air seni, air kisim lah, orang bagi tamah dalam masjid. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi itu memang Nabi boleh menajiskan pun. Kalau tidak, waktu kita nak terbesarkan dalam masjid. Jika saya tahu bahawa akan hukum majlis lain, salah yang berkelian dan mungkin ina, hatta yang berkelian dan alasan, apabila salah berkelian dari kalian bangun tidur, janganlah dia masukkan tanahnya ke dalam bejana hingga dia mencucinya tiga kali. Juga sama ulama kata, sebab takut najiskan air tersebut. Dan hadis lain dari aku, dan nak akan hukum filmat ikhra'in, rumah yang berkata murfi, janganlah orang berkata yang kisih dalam air yang kenal, air yang tidak mengalir, kemudian dia mandi pada dan hadis bilakan anjing bila walau kelbu fi ina ni ahalikum, apabila ada anjing menggiat pada berjalan telah orang berkagat dalam diri tujuh kali awalnya dengan tanah. Seperti hari tadi ini semua ya, mereka akan kita untuk menjadi dan hari ini semua nak kuat. InsyaAllah kita serahkan kepada pihak ulama berkawasin Yahya dan Hamzah dan serumpuk pengikutnya Malik dan Abdul Akhir. Ia berdapat bahawa air itu suci, baik sedikit maupun banyak. Berdasarkan hadis ini, air itu suci dengan ma'at ta'ur. Hanya saja mereka menghukumi ketidaksucian air jika berubah salah satu sifatnya, sebab terkena hadis. Berdasarkan kesepakatan ulama atas hal tersebut. Jadi ada dalil lain ma'at mengatakan kalau berubah air itu disebabkan hadis, sama ada disebabkan oleh baunya, warnanya ataupun rasanya, maka dia tidak lagi air yang menyucikan. Jadi dah nama air yang, tapi kalau masuk kabur sekali sedikit, mandi-mandi sekali kabur masuk dalam bali, dia tak buat mandi atau buat perubuk, jawab kita boleh, sebab tak pun bukan nanti dari mandi kita namakan air ini. Menurut golongan Al-Hadawiyah, Al-Hadawiyah ini adalah mazhab salah satu mazhab Ihalah. Ya, jadi ya, Al-Hanafiyah dan Al-Syafi'iyah mereka membagi air dalam dua kategori. Air sedikit yang dapat dirosak oleh najis secara mutlak, dan air banyak yang tidak dapat dirosak kecuali jika dapat mengubah salah satu sifat-sifatnya. Jadi macam ini dan lain-lain yang sama, air pun juga macam kita sudah boleh berkondisi. Satu yang sedikit, kalau air sedikit ni macam air dalam cawan, air dalam bandi biasa, yang itu kalau dengan najis sedikit pun yang tak boleh nampak orang pun jangan kukuh, sekarang tu baru boleh nampak misalnya, tak berubah air itu, maka air itu, air sikit itu jadi air lagi. Ataupun jokai najis dia tak boleh bersihkan. Jadi kalau dia atur nanti tak boleh pakai, dia lebuah semua, kalau tak boleh bersihkan. Nah, ini kita kenal lah, kalau membelajar belakang itu tahu. Dan lagi satu air untuk pengurang macam ini adalah air yang banyak. Air banyak ni dikatakan dua bola dan lebih nanti dikatakan najisnya. Kalau air banyak sendiri, kalau terkena dikit ke apa ke, tak ada apa-apa. Kalau kena banyak pun tak ada apa-apa, kecuali berubah air. Ada bau nanti dan sebagainya. Jadi itu pendapat bahagian ulama dari ulama sekian ini. Kemudian mereka memberikan pendapat dalam memberikan batasan air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit itu macam mana? Air banyak itu macam mana? Berapa liter itu air banyak? Jadi ada macam-macam pendapat. Hanafi kata itu dan ini kata begini. Imam Hanafi kata, kalau air banyak itu macam mana? Air itu kalau kita gerakkan sebelah tepi dia, ujung dia itu tak sampai dia punya ombak ke dalam. Itu banyak lah. Tergerak kan, tak boleh sampai kerana itu jatuh banyak. Tak apa, tak tahu Allah. Tapi ini kolam yang besar. Kalau tergerak kan kat sini, dia jumpa kan dia kata, nanti dia nyala. Dia air sikit. Itu sekali besar lah. Kolam besar. Jadi kalau air macam sikit, kolam pun besar, tapi bergerak. Maksudnya kalau kena air sikit, jadi nanti rosak semua air. Kita kenapa tak mahal. Ada pun ada cara ini, kita dah tahu pun pula kita yang terangkan. Kita tak terangkan apa ni, yang ini hari ini, yang benar-benar kitab ini. Kita terus kepada hari berikut. Iaitu hari ketiga, wa'an Abi Umamah Al-Zahili radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يمسكه شيء إلا ما بلغ على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وصححه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. Ini dari Abu Umamah Al-Zahiri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ayat itu tidak ada yang dapat menajiskannya kecuali yang merubah bau, rasa dan warna. Jadi surat yang berumahnya dan dimakhidkan oleh Ibn Abi Hadid. Dan bagi Al-Bayhaqi, ayat itu suci kecuali jika merubah bau, rasa dan warna yang disebabkan najis dan makhluknya. Jadi hari ini lah hari yang paling penting sebenarnya dalam bab air. Jadi saya mulakan kejadian yang menerangkan perawinya, iaitu Abu Umamah. Abu Umamah. Jadi itu bukan namanya, kejadian itu belajar dari bapak kepada Umamah. Maksudnya dia ada anak bernama Umamah. Tapi nama yang betul adalah Hudai. Al-Zahiri disebabkan kepada Bahriya. Nama ayahnya Bilal. Abu Umamah pernah tinggal di Mesir, kemudian tinggal dan tinggal di Syed, lalu meninggal di sana pada tahun 81 Hijrah. Pendapat lain kata tahun 86 Hijrah. Ada yang mengatakan bahawa dia adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Syam. termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dikeluarkan dari Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ini ulama besar, dia guru kepada Imam Muslim. Berkata di sini, Al-Tahari berkata mengenai dirinya Abu Hatim adalah Ar-Razi daripada tempat Ar-Razi Imam Fatih Besar Muhammad bin Idris Ibn Muntir Al-Hazwali, salah seorang ulama berkenaan. Lahir tahun 195 Hijrah, beliau menyanjungnya dan berkata, An-Nasa'i berkata Siqah. Jadi dihukumkan Siqah yang boleh dipercayai, boleh diambil hadis-hadisnya oleh Imam An-Nasa'i. Bagi minyak dari Imam An-Nasa'i ini, cepat cakap apa ni? Orang itu lemah. Jadi kalau dia cakap orang ini kuat, boleh dipercayai, maknanya orang itu betul-betul lah, bagus. Imam lain kami hasilkan barang-barang. Ini kalau pakai faedah Imam Muslim Rehmat Ta'ala, kita lihat hadis kita perlu dia tunjukkan kepada Ibn Abi Hatim Rahimahullah. Mana yang dia kata tinggalkan, mana dia tak kuat, Imam Muslim akan apa? Gugurkan dari hadis kita. Jadi mana yang dia kata okey, hadis ini boleh, hadis ini boleh, baru letakkan tinggalkan dalam kitab kali. Tunjukkan apa yang hebat dari Imam Ibn Abi Hatim Rahimahullah Ta'ala. Jarang kita, tapi kalau dia tak ada kitab sahih juga apa dia, mungkin kita tak baca kitab dia, tapi dia ada kitab-kitab lain. Kita lihat dari kitab tafsir dan kita terapak tadi. Dan Imam Muhasin meninggal dunia pada bulan Syaban tahun 277 Hijrah dalam usia 82 tahun. Dia membaikkan, melemahkan hadis tersebut kerana berasal dari riwayat Rasid bin Sa'ad. Ibnu Yunus berkata dia adalah orang soleh dalam agamanya, lalu ditipu kelalaian orang-orang soleh, maka dia rancu dalam hadisnya dan dia masuk. Ini ditinggalkan. Dia orang soleh, solat apa puasa apa semuanya, tetapi yang kena kelalaian orang-orang soleh. Orang soleh banyak akibat kan? Jadi belajar juga dengan hadis, dengan apa-apa juga, tapi tak puas lah macam orang yang alim, orang yang betul-betul belajar, orang yang menghafal hadis. Jadi dia lalai, maaf lah. Dia terlupa dan terlupa ini. Jadi apalagi dah, dah berhasil. Maka orang meninggalkan dia ya, hadis tadi itu, tak pakai. Dan dia pula meninggalkan hadis tadi. Jadi macam mana nak pakai hadis ni, tak pakai. Sebab ada orang macam dia. Jadi hakikat hadis dhaif ada banyak rukun pada dia, salah satu dari syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Dia memiliki enam sebab yang terkenal diterangkan dalam aksara. Apa kata syarat hadis sahih itu tak sempat kita nak terangkan hari ini. Dan kemudian Al-Bayhaqi hati juga menerangkan hadis ini, dan apa dia? Dia adalah seorang hafiz Andaman dan Syekh di Khurasan Abu Bakar Ahmad Ibn Fusaid. Dia memiliki karya karya yang belum pernah ada yang menyamai sebelumnya. Dia seorang yang disebut wara' dan takwa, telah mengembara ke Hijaz dan Iraq. Az-Zahabi berkata karya yang hampir 1000 jenis Kaihaq adalah karya dekat Nisa Bu. Dan Imam Bayhaqi sebagai tambahan, dia salah seorang ulama hadis bermadhab Syafi'i. Dia ulama hadis, tapi kekeh dia bermadhab Syafi'i. Dan dia mempunyai sunan Al-Bayhaqi, satu kitab yang amat masyhur, dan terdapat ini dalil-dalil untuk apa? Untuk mazhab Syafi'i. Baik, artinya riwayat dalam dengan dapat ayat itu suci kecuali jika berubah bau, rasa atau warna. Kita termasuk disyarahkan tadi ini. Nabi tak salah kata lah, minal ma'a la yunajjisu syai'. Itu mana ayat itu tidak ada yang menajiskannya. Tak ada sesuatu yang menajiskan. Walaupun najis, najis pun tak boleh menajiskannya. Maksudnya melainkan illa ma balagha 'ala ra'yihi, melainkan apa yang merubah atas bau dia, wata'ni rasa dia, walauni dan warna. Ketiga perkara yang kita lihat air itu. Kalau terkena najis jangan cepat-cepat buang. Kalau terkena najis tengok dulu warna dia macam mana. Apa ni? Bau punya ada tak? Kalau bau tak ada, kita cek pula ada harta ke tak. Kalau tak ada, maka kita lihat warna dia. Warna ni berubah tak? Ini warna lagi. Kalau tak ada perubahan di dalam tiga sifat air ini, maka kita hukumkan dengan hukum zaman Rasulullah SAW. Air ini tidak ada. Tapi kalau kena najis, baru sedikit, kena misalnya betul ada bangkai yang bermain, bangkai burung ke dan sebagainya, bangkai tikus ke jatuh ke dalam air, lepas tu habis air dah, yang kata keluar tu bau dia dah tak dah ke lain. Maka dengan itu walaupun air dia dua mula pun kita hukumkan air ini sebagai apa? Sebagai air nanti. Tentang hadis ini dida'ifkan oleh ulama, memang betul air hadis ini da'if. Tetapi makna hadis difahamkan boleh sempur ulama. Jadi mana kita nak pakai? Riwayat yang lemah pun kita nak pakai, atau makna yang kuat kita nak pakai. Kalau kita seorang muslim, kita ambil faedah yang bermakna ya kan. Al-Hikmah Zala tu pun, hikmah itu adalah satu benda yang hilang dari seorang muslim. Mana dia dengan cuma bawa ahab pun bina. Tak mana dia juga hikmah, itu dia lebih berhak untuk hikmah itu. Sama lah dengan ini, kita tahu hadis ini hadis lemah. Tapi maknanya dihikmah oleh ulama, maka kita ambil maknanya. Itu pun sebagai ulama sahihkan hadis ini. Jadi sehari-hari sahihkan hadis ini ya. Baik, jadi maknanya dihikmah itu tak ada masalah. Artinya Rasulullah tak takdirkan benda ini. Tetapi hadis ini maknanya benar daripada cara. Yaitu air itu hanya dihukumkan nanti apabila berubah pada hasilnya, pada warnanya ataupun pada baunya. Jadi setelah lepas Imam Nakai Nakli, dia katakan di Najah tadi tak dihubungi ada perbezaan lepas, iaitu disebabkan nanti yang memasukinya. Ini mencara akan dibuat dalam bentuk pertama tak sebutkan kenapa dia boleh tak nanti. Juga kedua disebutkan kenapa dia boleh tak nanti walaupun ada nanti yang mati. Namun demikian, tidak bermakna bila najis masuk dalam air, baru air itu dan kemudian dia berubah air tersebut, kemudian baru dia najis. Tapi kalau air masuk ke dalam najis, ya sebalik ya, air keluar ke najis, tak, hukumnya tak macam ini. Kalau dia berubah pun dia tidak apa ni, dia tidak najis. Jadi jika air yang kita tuang masuk, buang air apa ni, tiram air kecil tu, maka dia tak najis. Sebab Rasulullah kata apa? Dengan najis yang masuk dalam air, najis masuk dalam air, lain. Kalau air masuk dalam najis, lain hukumnya. Sebab kita tak faham tentu eh. Selama tak sepatutnya faham macam ni. Kenapa? Sebab pada hadis tersebut disebutkan apabila air yang berubah sifat. Dekat tu dia masuk ke dia keluar. Yang penting sifat nanti itu ada tak kat dalam air. Kalau ada maka dia kasi, kalau tidak, tidak. Jadi kadang-kadang buang air kecil tersebiat dengan masuk dalam balik. Kalau ikut hadis ini, walaupun sanadnya lemah, tapi maknanya kuat. Kalau tak berubah dia punya warna, dia punya rasa, dia punya bau, nanti ke tidak? Tak nanti. Jadi hadis ni hadis yang paling penting. Kalau air laut, air laut kita dah habis dah masuk dalam kainikan. Betul tak? Kita bila lampu dekat apa kita tak berbila ikan warna atau ikan warna kan juga air laut lah ikan air lain lah. Lepas tu masuk tikus ke dalamnya, tak jadi catapan atau apa untuk ikan tu pun ikan jerama berubah airnya. Orang kata tak air laut halal, apa ni? Tahur mahu suci air. Kita pakai haji yang tadi boleh tak? Ataupun kita kena pakai haji yang ini. Sebab haji ini memutuskan air yang tadi. Pakai haji ini, haji ini memutuskan haji tadi kan? Bukan. Jadi walaupun dia air laut, asal dia berubah dia dari sifat-sifat air, maka dia jadi kejadian. Itu orang berkata, Ustaz, air ini air kotor, lepas tu dia saling, dia saling, dia saling, dia masuk ke dalam jemur, dia sakit, dia sakit, dia bakar, apa-apa, untuk sakit, batu dia pakai. Lepas tu dia ni, dia ni, dia pakai untuk buduk lah. Tengok kalau peti boleh ni, boleh ginok, dia kata dia pakai buduk, dia kata boleh. Tak ada berubah kuasa, tak ada rasa nak berubah. Contohnya, bau, tak ada. Bau kilat dari peti, dia pakai apa? Kailo. Kau yang dengar. Jadi inilah undang ataupun adan untuk membuat air. Jadi kita faham kan tentang bagaimana hadis ini juga memputuskan hadis pergi mutawaf tadi. Sebab air banyak bila ada sasit ke atau ada apa ni bangkai masuk ke dalam, itu tak berubah dengan air. Okey. Kata kita nak tahu banyak. Kalau berubah, tentu hukumnya lah lain. Jadi kena cakap macam air tertentu tu, air semua pemasak tu. Jadi kalau orang tanya kenapa tak ikut nadab syafi'i, nadab syafi'i kata kalau air sikit, lepas tu kena nadi, walaupun tak berubah, warna lah bau dan apa ni, apa ni rasa ya, bila jadi air nadi, sebab kita kita tak ikut kemana-mana imam pun kita ikut sebenarnya. Asalkan selagi mana mereka mengikut hadis Rasulullah, itu istihad dia. Tapi kita tengok dalam ini, ini dalam yang dibuat. Dan bukan tak ada orang mengikut dalam ini. Ramai juga ulama dan kita dah kata yang mengikut hadis ini. Ramai juga kan? Itu juga tak ada apa ni takut ke apa kita dia betul orang yang salah dan sebagainya. Kita rasa ini lebih betul, tapi kita tak salahkan orang lain. Itu maksudnya. Kemudian kata Ibn Munzir rahimahullah ta'ala, Ibn Munzir salah satu ulama tadi dalam fikih, dalam hadis, dia dah sampai mustahid. Kemudian tak nak jadi mustahid. Kalau ulama-ulama lain kata Imam Ibn Munzir ini dah sampai darajat mustahid, tetapi dia masih terpayung di bawah lah pandang ini dan mungkin dia warah dan sebagainya. Jadi dia kata para ulama telah sepakat bahawa air sedikit dan banyak, sedikit dan banyak, jika ada najis yang jatuh ke dalamnya lalu mengubah rasa atau warna atau baunya, maka air itu najis. Ijma. Jadi bukan pasal dia sedikit ke pasal dia banyak dia tak najis. Walaupun banyak, semua ulama kata termasuk Imam Syafi'i, walaupun banyak walaupun lebih dia pula, maka ijma kesepakatan ulama adalah dalil atas najis air yang berubah salah satu sifatnya, bukan kerana tambahan ini. Ini kerana hadis. Hadis yang berikut ni sebab kami sedikit lagi kerana ada kaitan takut apa ni terlepas maksudnya penuh pemahaman. Hadis terakhir kita baca dengan sebab wa anha tujan wa Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u lataini lam yahmi al-qabata wa bi lafzi lam yahmi aqala wa la ma'a wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa al-Hakim wa Ibn Hibban. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika air itu dua kullah maka tidak mengandung kotoran, dalam lafaz lain tidak mengandung najis. Hadis diriwayatkan oleh Arba'ah, jadi Abu Daud, Ibnu Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-Hafiz dan juga Ibn juga ulama akademi yang itu yang mengkafirkan hadis ini. Dan hadis ini juga nilai terfaya dari Ibn Khibar dan Allah Ta'ala. Tapi ada juga ulama-ulama lain yang mengkafirkan dan memakai hadis ini. Walau bagaimana pun, hadis ini juga terdiri Abdullah bin Umar bila anak lelaki kepada Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar termasuk Abdullah yang keempat ataupun yang lima yang paling banyak mengenalkan hadis Rasulullah SAW selepas Abu Hurairah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Sudair. Empat Abdullah. Ini Abdullah bin Umar ni yang paling banyak mengenalkan hadis Rasulullah SAW. Tapi yang terakhir adalah Abu Hurairah Rasulullah. Dia masuk Islam tidak kecil di masa perang yang pertama diikutinya adalah perang Badar. Dia tak boleh masuk perang Badar sebab apa? Dia kembali lagi kecil lagi. Perang Uhud pun belum sampai lagi. Bila perang Badar baru dia digunakan ada perang. Banyak yang melihatkan hadis darinya. Dan dia termasuk perbendaharaan ilmu yang seperti dia ini. Meninggal dunia di Makkah pada tahun 73 Hijrah. Kenapa dia meninggal di Makkah? Sedangkan dia termasuk seorang hadir. Orang yang berhijrah di Makkah ke Madinah ini asalnya dia tak boleh balik negeri negeri asal. Tapi Muhammad dia balik pula di Makkah. Ada sebab. Sebab pada zaman beliau dia hidup lama. Dia tak ada apa ni anak sahabat. Sahabat dia juga anak sahabat. Pada zaman dia berikut-ikutnya ada Al-Hajjah, Al-Hajjah, Al-Hajjah, dan suruh beri ta'at kepada khalifah dan sebagainya. Dia nampak macam-macam benda yang tak betul lah. Jadi dia nak selamatkan dirinya dan agama dia, dia lari ke Mekah. Ke Mekah tu tak ada dah. Tawar, Mekah, apa semuanya itu sana pun ada. Sampai raya wafat. Jadi dia tak ada rasa masuk dalam politik ke apa-apa di Madinah. Dan dimakamkan di Bumi Tua tempat di Mekah pada pemakaman kaum Muhajirin. Ada pun Al-Hakim yang mutahirkan hadis ini adalah Imam Besar Imam para Muhaqqiq peneliti Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Yasaburi dan kenal Nabi Gul-Dahim. Dia mempunyai kitab Mustadrak Al-Hakim. Memiliki banyak karya ilmiah. Lahir tahun 321 Hijrah. Dia menuntut ilmu dan berbala ke Iraq ketika masih berumur 20 tahun. Kemudian menunaikan ibadah haji dan berkeliling di daerah Khurasan dan sekitarnya. Dia belajar haji dengan cara istimak dan mendengar langsung kepada sekitar 2,000 syekh. Hadisnya 2,000 orang tak enak. Satu jam dah 2,000 jam. Itu kaya tak tunjuk kerja kan. Berhari-hari kan. Dua-dua punya dengar langsung. Sebab ada ulama dengar langsung, ada ulama tak dengar langsung. Tapi pakai apa? Pakai kitab. Ada juga. Jadi kata di kitab aku, aku ijazahkan kau, kau boleh riwayatkan. Kau boleh baca, kau boleh riwayatkan. Bacakan kepada orang lain. Aku tak baca. Lebih mula sampai hari. Itu nama ijazah. Tapi ada jenis sama baca kitab. Lebih mula sampai hari. Tapi semuanya okey. Kau boleh buatkan sebenarnya tadi-tadi. Jadi Al-Hakim ini dia mencari yang apa? Yang keras eh? Yang punya kali rajin. Ada untuk ni Abu Ya'la Al-Khalil dan Abdul Hafiz telah terbanyak lagi menjelaskan dari. Jadi ada untuk ni anak murid kepada Imam Al-Bayhaqi Hafiz. Dan dia memiliki banyak karya ini yang memiliki kelebihan dari yang lain eh? Dengan disertai nilai-nilai ketakwaan dan religion. Dia menyusul Al-Mustadrak dan Tarikh dengan Isabur. Serta yang lainnya, dia meninggalkan bulan Safar tahun 405 Hijrah. Kemudian Ibn Hibban juga mensahihkan hadis ini. Al-Sahabi berkata, dia telah hafiz Sallama Abu Hatib Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Al-Basri memiliki banyak karya ilminya. Dia mendengar dari umat yang tak terhitung jumlahnya mulai dari Mesir hingga ke Khurasan. Al-Khalid bin Abdul Rahman dan lain menulatkan darinya. Dia guru kepada Al-Hakim. Salah seorang dari 2,000 guru kepada Al-Hakim. Dia menghidmat dalam termasuk ahli kitab dan penghafal asar. Mendalami ilmu kedokteran dan ilmu pertimbangan dan istilah-istilah ilmu lainnya. Dan misalnya Al-Fatih, Al-Tarikh dan kitab Al-Tu'aqa. Dia mengajarkan sebagai penumat Islam di Samarkand. Al-Fatih berkata, ia tinggal dalam perbendaharaan ilmu Fikih, bahasa dan nasihat, dan termasuk perawi haji yang cerdas meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 324 Hijrah. Jadi dari kitab kemudian Tahrir Ibnu Hibban. Tapi siapa baca, siapa nak cari haji kat dalam kitabnya, biasanya tak betul. Sebab susunan dia pelik, paling susah susunan satu kitab ni adalah susunan Ibnu Hibban. Tak perlu teman depan baru datang macam apa ni, dicampur tu sampai nak terpaksa satu orang buat tertib apa ni, untuk kahir Ibnu Hibban. Kitab tu besar lah, kitab yang besar. Namun terikat dengan sebab ini bukan termasuk ulama' yang kata orang tu sama status dengan ulama' lama lah, seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kalau dia kata hadis sahih pun mesti nak kena cek lagi, ya. Dia biasanya kalau orang tu dia tak kenal, dia kata okey, aku tak kenal maknanya aku tak tahu lah dia tak bagus ke, tak ada hafalan bagus ke dan sebagainya. Padahal aku okey, tak kenal, okey. Jadi dia sahihkan lagi tersebut. Itu ada kekurangan yang sebab itu kekaruh sikit dalam bab. Tak macam anda tadi, tak kenal sikit saja kami semua. Dia ekstrim yang kedua lah. Jadi Pak Ida ada takut kita tak betul juga kan tak bab-bab ni. Nanti kita nak kita kritik-kritik ulama-ulama hadis. Tapi inilah yang disebutkan oleh ulama hadis. Sebab kita tak bermakna disahihkan oleh sendiri, sahihkan dengan hakim, sahihkan sendiri pun tak sahihlah hadis tersebut. Kita kena tengok ulama lain cakap apa. Sebab orang-orang di sini dia punya hukum tu tak berapa lah, power lah seorang. Tapi kalau Bukhari cakap hadis ni sahih, biasanya power lah. Tak ada orang ni lebih hebat daripada Bukhari. Dia kurang macam tu lah. Yang kita bukan nak jatuhkan martabat ulama hadis. Dan yang penting dekat sini hadis ini adalah dari untuk ulama-ulama Syafi'i. Hadis 20 ni iaitu yang menjadikan air yang banyak, iaitu yang sampai 20. Ada air yang namanya air banyak, ma'u katir. Telah dijelaskan bahawa Al-Hajawi dan Al-Nafiyah tidak mengamalkan hadis ini kerana alasan istirah buncah pada matanya. Kenapa ulama mazhab Hanafi tak pakai hadis 20? Sebab mereka kata hadis ini riwayatnya berbeza-beza. Yang menurutkan ulama, sebab ada kata 20, ada kata 30, ada riwayat 10. Mana kata betul, mesti tak betul. Yang tak boleh pakai yang betul apa? Yang betul tu lah, air yang banyak tu kalau tepukkan sini, air tak boleh sampai dalam. Itu baru betul dia banyak. Jadi kita dapati bahawa walaupun mereka berbeza dan berkata air banyak, air kecil, tapi mereka berkata tentang apa? Bahawa ada namanya air banyak yang hukumnya lain, ada namanya air kecil yang hukumnya lain. Jadi kita tahu lah mereka ni bukan nak apa tu, nak pandai-pandai ataupun nak suka-suka nak keluarkan hukum. Tapi mereka dah istihad yang mana asas dia sama. Semua apa cara mereka mereka tak pakai cara-cara yang sama. Itu je lah itu. Maksudnya mereka sampai ke natijah yang berbeza, tapi maksud mereka adalah sama. Kepahaman mereka, mak hari yang banyak tak mungkin sama dengan hari yang sedikit. Jadi di sini kita dah tahu dua mazhab kat sini. Ya, kita tahu lagi satu mazhab yang menggunakan hadis tadi yang mengatakan tak ada bezanya air banyak mahupun air sikit. Yang penting apa? Sifat-sifat air yang tiga tu, warnanya, rasanya dan baunya tu berubah atau tak berubah. Jadi ada tiga nak kata sini juga boleh. Baik, kemudian lapar tadi tersebut kata beliau tidak mengandung kotoran, dan nanti boleh jadi kerana air yang sedikit itu kalah dengan kotoran sehingga kotoran tersebut merosak kesuciannya. Juga boleh jadi kerana kotoran tersebut lenyap di dalamnya. Semua ini telah dijawab oleh Asy-Syafi'i. Ia telah mengeluarkan dalam Asy-Syarah syarah ini satu kitab lain yang mencarahkan Ulumul Maram. Kitab Sebulul Salam ni dia datang syarahkan kitab syarah. Tetapi nasib baik dia tak cara ada tambah lagi. Dia ambil yang penting, yang penting-penting dia tinggalkan. Ada yang macam dia nak tambah baru dia tambah. Dia tak penting dia tinggalkan. Yang tak penting itu dia tak bawa. Yang penting dia dia bawa, kita dia tambahkan sikit lebih kurang. Itu kalau kita baca muka 5-10 salam dan terangkan buku ni, buku 10 salam ni pula syarah kepada satu nama syarah seorang ulama abad zaman dia, ulama abad zaman dia, jangan merumpuh. Dia punya satu kitab, kemudian dia datang, dia tengok kitab tu bagus, tapi kalau macam panjang sangat, kalau ada kurang sikit, jadi dia buat satu apa ni editing baru lah. Jadi kalau dengar, kalau kita jumpa kitab syarah pun maknanya kitab ulama abad zaman dia, jangan merumpuh. Okay. Dan bagaimana pun yang dimasukkan kat sini bukan maknanya kalau untuk hadis ini air bulbola tidak akan mengandungi najis, itu adalah sabda Rasulullah SAW. Kalau hadis ini sahih pun ia tak boleh pakai secara jenama. Sebab kalau air itu dua bola, dia tak mengandung lagi. Kalau dia tak sampai dua bola, maknanya dia mengandung lagi. Macam itu kan faham. Dan kita tahu kalau air dua bola pun, kalau nanti dia berubah air, dia tetap nanti juga ikut dia tadi. Jadi kan hari ini walaupun kuat daripada tanahnya, maknanya ini tak betul. Sebab itu tak digunakan oleh ulama-ulama lain. Jadi macam mana kita nak faham hari ini? Fahamannya macam kalau air itu dah dua bola, kemudian nanti itu tak berubahkan air dua bola ni, maka dia tak jadi. Dan biasanya air dua bola itu dah banyak, biasanya kalau nanti sedikit dia tak akan berubah. Jadi itulah kefahaman itu kita dapat daripada hari ini. Okay, lagi air dua bola kata Rasulullah SAW tidak mengandungi najis. Apa maknanya? Maknanya air dua bola ini air yang banyak. Biasanya kalau najis masuk dia tak berubahkan air tersebut, maka dia tak lagi. Tetapi kalau air dua bola ini masuk najis yang berubah sifatnya, maka dia tetap. Jadi kita ambil hari tadi-tadi dan kita boleh kita lihat semuanya dan kita kita ambil semuanya lah. Kita ambil semua hadis tadi tersebut. Kita tolak satu pun dari tadi tadi. Sebab hanya tadi semuanya ambil tadi kan. Ya, apa soalan? Jadi air swimming pool boleh pakai untuk wuduk ke tidak? Satu pula kan? Yang macam-macam orang masuk, takkan ada orang tak sejuk ke apa kan? Selepas kat dalam budak ke, mak budak ke, mak budak betul-betul lain. Kena hukum air swimming pool. Kita tengok air macam nama air lah. Ataupun bukan nama air. Nama air, mana dia pun dia pula kan dia. Yang buat dia jiru ke hijau ke dia punya apa. Jadi kita ambil kita model ke dia. Kita ambil air tetap. Dia ada karah, klori. Dia ada bau tersebut. Tapi klori nanti dia bukan. Bukan nanti. Jadi dia berubah, nanti bukan berubah dipakai nanti. Tak hukum kan? Hukum ya. Hukum ada apa pun dia. Dia boleh pakai. Tapi boleh tak kita kalau ada kat dalam ini pun malah nak naik di toilet, nah tu nanti dah tak tahu dia. Wallahu a'lam bissawab. Kita mungkin di sini dah berjalan. Kalau tahu dia ada Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal Rasulullah bagi mengenal